Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala kita masih pada ayat yang ke-53 dari surat Al-An'am. Wa kadzalika fatanna ba'dhum bi ba'din liyaqulu ahaula'i mannallahu 'alaihim min bainina. Kita sampai pada ucapan beliau. Saya ulas kembali. Fa'idha mannallahu bil iman 'alal faqir awil wadi' kana dhalika mahalla mihnatin lil ghina lil ghaniyyi syari' wa syarif fa in kana qasduhu al haqq wat tiba'ah amana wa aslama walam yamna'hu min dhalika musyarakata alladhi yarahu dunahu bil ghina aw syaraf. Maka apabila Allah telah menganugerahkan dengan keimanan kepada orang yang fakir atau orang yang dipandang rendah, kana dzalika mahalla mihna lil ghani wa syarif, maka yang demikian itu merupakan tempat ujian bagi orang yang kaya dan orang yang mulia. Fa in kana qasduhu al-haqq wa tiba'ah, maka apabila tujuannya, tujuan dari al-faqir al-wadi' adalah kebenaran dan mengikutinya, amana wa aslama, dia beriman dan dia istislam, berserah diri kepada Allah dengan bertauhid dan tunduk kepadanya dengan menjalankan ketaatan, berserah diri dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Walam yamna'hu min dhalik, maka hal tersebut tidaklah menghalangi dia untuk bersyirikat, turut andil meraih kemuliaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, turut andil dengan orang yang dipandang oleh orang yang kaya berada di bawahnya dari sisi kekayaan dan kemuliaan, tetap bisa ikut andil bersama mereka. Walaupun oleh orang yang kaya dipandang dari sisi kekayaan, dari sisi kemuliaan di bawahnya, tapi berhubung tujuan dia, si fakir tadi, mencari al-haq dan mengikutinya, yang demikian itu tidak menghalang untuk berserikat meraih kemuliaan. Lihat bagaimana Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir, mereka dari sisi nasab dipandang rendah oleh orang-orang musyrikin Quraisy, sehingga orang musyrikin Quraisy, tokoh-tokoh mereka merasa risih ketika bermajlis dengan orang-orang itu, orang-orang mereka pandang rendah, pandang fakir. Tapi berhubung tujuan mereka Bilal bin Rabah, Amr bin Yasir dan yang lain dari mawali adalah mencari kebenaran dan mengikutinya. Faru min sadatil muhajirin. Mereka menjadi tokoh-tokoh dari kaum muhajirin. Mereka ikut berserikat, ikut andil di dalam meraih kemuliaan dan kebahagiaan dengan para sahabat-sahabat yang dari sisi nasab lebih tinggi, dari sisi kekayaan lebih kaya. Walaupun tentunya kemuliaan yang ada pada mereka yatafadzalun, saling bertingkat-tingkat fadilah yang mereka dapatkan. Secara umum para sahabat orang-orang mulia, walaupun secara per-individu kemuliaan satu dengan lainnya berbeda-beda tentunya. Abu Bakar As-Siddiq, yang paling mulia setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Umar radhiyallahu anhu, Utsman, Ali dan seterusnya. Sebagaimana dikatakan para al-anbiya pun demikian. Maka ada istilah ulul azmi minar rusul. Dari ulul azmi pun masih ada tingkatan-tingkatan lagi. Yang paling mulia adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi dari sisi kemuliaan, barakallahu fikum, bagi orang yang dipandang oleh mereka orang musyrikin Quraisy, miskin, dipandang nasabnya rendah, selama keimanan mereka pegang kuat-kuat, kebenaran yang mereka cari, kebenaran mereka ikuti yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetap peluang untuk bermusyarakah meraih kemuliaan ada pada mereka dan mereka dapatkan. Sehingga jangan kemudian kecil hati, minder, pesimis, lah. Inna akramakum indallahi atqakum. Bukan semata-mata nasab maupun harta benda. Wa illam yakun shadiqan fi talabil haqq kanat hadhihi aqabatan tarudduhu an ittiba'il haqq. Aqabatan ay al-a'ik, rintangan. Namun jika tujuannya bukan mencari kebenaran, tujuannya tidak benar, tidak jujur dalam mencari kebenaran, maka hal ini akan menjadi penghalang, akan menjadi rintangan yang menghalanginya dari mengikuti kebenaran. Rugi, ya, rugi. Kebahagiaan dunia terluputkan, kebahagiaan akhirat pun tidak berhasil menggapainya. Rugi dunia, rugi akhirat. Nas'alullah salamat wal afiyah. 6. Sehingga kesimpulannya barakallahu fikum, ketika seseorang Allah subhanahu wa ta'ala uji dengan kesulitan-kesulitan, mungkin dari sisi ekonomi, jangan sampai hal itu menjadi penghalang untuk musyarakah meraih kemuliaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, karena keimanan, ketakwaan itu bisa dilakukan oleh siapapun, baik si kaya maupun si miskin. Peluang meraih ke sana sangat terbuka lebar. Karena surganya Allah subhanahu wa ta'ala diraih dengan keimanan, ketakwaan, amal saleh. Dan bagi mereka punya peluang untuk berbuat demikian. Wa qalu muht muftaqirina liman yaronahum dunahum. Dan mereka orang-orang musyrikin, tokoh-tokoh musyrikin mengatakan dengan perkataan yang terkandung di dalamnya penghinaan, perendahan terhadap orang yang mereka pandang di bawah mereka dari sisi dunianya, dari sisi nasabnya, kemuliaan nasabnya. Mereka mengatakan dengan perkataan seperti ini, Allah abadikan perkataan mereka. Aha ulai mannallahu alaihim min bainina. Apakah orang-orang seperti mereka itulah yang katanya mendapatkan anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala di antara kita? Ucapan yang terkandung dalam ikhtikar, perendahan terhadap mereka seperti Bilal bin Rabah, Amr bin Yasir dan yang lainnya dari sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dari sisi dunia mereka miskin, dari sisi nasab mereka dipandang rendah karena budak. Famana'ahum hadza min ittiba'il haqq li'adami zakaihim. Maka hal ini menghalangi mereka dari mengikuti kebenaran dikarenakan tidak bagusnya mereka, tidak bagus cara berpikir, tidak bagus pemahamannya, tidak bagus ucapannya maupun perbuatannya. Maka akhirnya menghalangi mereka dari mengikuti kebenaran. Ucapannya congkak, sikap-sikapnya pun angkuh. Nah, pemahamannya salah. Akhirnya menghalangi mereka dari mengikuti kebenaran, mengikuti ajaran yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ayat ini berkenaan dengan sikap tokoh-tokoh musyrikin Quraisy terhadap sahabat-sahabat Rasul yang dipandang oleh mereka miskin, tapi ini juga berlaku untuk kita semua. Maknanya jangan kita mengikuti sifat-sifat yang seperti ini. Allahu mujiban li kalamihim, maka Allah pun berfirman menjawab ucapan mereka, ucapan tokoh-tokoh musyrikin. Al-mutadammin al-i'tirad 'ala Allahi fi hidayati haula wa 'adami hidayatihim hum. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjawab terhadap perkataan mereka yang terkandung rasa ketidakterimaan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah memberikan hidayah kepada mereka, para sahabat-sahabat Rasul yang dipandang oleh tokoh-tokoh musyrikin rendah, wa adami hidayatihim hum, dan ketika Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan hidayah kepada mereka, merekanya kepada kaum musyrikin, tokoh-tokoh musyrikin. Sehingga mengatakan, apakah orang yang kaya gitu di antara kita yang katanya dapat anugerah berupa hidayah, merasa enggak terima kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika hidayah Allah diberikan kepada mereka dan Allah cegah dari kaum musyrikin, tokoh-tokoh Quraisy. Alaisallahu bi'a'lama bisyakirin. Bukankah Allah lebih tahu terhadap hamba-hamba yang bersyukur? Siapa yang bersyukur, siapa yang tidak, Allah lebih tahu. Nam. Alladzina ya'rifuna ni'mata wa yuqirruna biha wa yaqumuna bima taqtadihi minal amali shalih. Allah, bukankah Allah subhanahu wa ta'ala lebih tahu terhadap hamba-hamba yang bersyukur, yaitu orang-orang yang iktiraf mengetahui, menyadari akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka menetapkannya bahwa itu adalah datang semata-mata dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun usaha yang dia lakukan sebatas sebab saja. Nah, jangan sampai menyandarkan nikmat kepada dirinya sendiri atau terhadap upaya yang dia usahakan. Itu perbuatan kufur. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, al-akhdhu bil asbabi masyru'un wal i'timadu 'alaihi kufrun. Mengambil sebab itu disyariatkan, namun bersandar kepada sebab itu adalah perbuatan kufur. Wa yaqumuna bima taqtadihi min al-amali shalih, dan dia pun menegakkan, melaksanakan apa yang menjadi tuntutan kenikmatan-kenikmatan tersebut berupa amalan saleh. Contoh, diberikan nikmat sehat, dia manfaatkan masa sehatnya untuk berbekal dengan amal saleh. Dia laksanakan sholat, laksanakan puasa, laksanakan apa yang menjadi syariat Allah Subhanahu wa taala. Khudz min sihhatika limaradik wa min hayatika limautik. Ambil, manfaatkan masa sehatmu untuk sakitmu, dan ambil, manfaatkan masa hidupmu untuk kematianmu. Kehidupan dunia yang sedang kita jalani bersama ini, di balik sehat ada sakit, di balik kehidupan ada kematian. Nah, inilah fenomena kehidupan dunia, bukan kehidupan yang sempurna. Ada sehat, ada sakit, ada hidup, ada mati, ada susah, ada bahagia. Nah, ada ingat, ada lupa. Lupa itu kalau direnung-renungkan bagian dari nikmat loh. Tapi jangan kelewatan. Loh, apa iya? Iya. Kalau enggak punya manusia, enggak punya sifat lupa, itu bahaya sekali. Suatu hari dia itu mendapatkan kebahagiaan sehingga membuat dia tersenyum atau tertawa. Tapi enggak lupa. Senyum, terus ketawa, terus. Kira-kira apa yang terjadi? Mungkin tadi itu kapan tuh? Kumat. Nah, bawa ke rumah sakit jiwa. Nah, atau suatu hari ditimpa kesedihan, sehingga menjadikan nangis. Padahal enggak lupa, nangis terus. Lihat apa yang enggak susah. Nah, jadi sifat lupa itu bagian dari nikmat. Nah, tapi jangan kelewatan. Baru dikasih tahu, lupa lagi, lupa lagi. Baik. Bagi Allah Subhanahu wa taala aib. Sifat yang bagi manusia itu kesempurnaan, kalau untuk Allah Subhanahu wa taala aib, maka Allah sucikan dari sifat lupa. Baik. Fayad'u fadlahu wa minnatahu alaihim duna man laisa bisyakir. Maka Allah meletakkan keutamaannya dan anugerahnya kepada mereka. Kepada merekanya adalah asyakirin, orang-orang bersyukur. Allah tambah nikmat mereka. Duna man laisa bisyakir, yang tidak Allah letakkan kepada orang yang tidak bersyukur. Tokoh-tokoh musyrik tadi, ketika mereka tidak mensyukuri atas nikmat-nikmat duniawiyah yang mereka dapatkan dan mereka rasakan, bukannya mereka gunakan untuk fasilitas, pendukung, penopang amalan kebaikan, membela dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi justru mereka gunakan untuk menentang dakwah beliau, untuk bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka keberakhiran mereka adalah kebinasaan. Nah, fa inna Allah ta'ala hakimun la yad'u fadlahu 'inda man laysa lahu bi ahlin. Maka sesungguhnya Allah yang maha tinggi adalah zat yang maha bijak, yang tidak akan meletakkan keutamaannya pada orang yang bukan ahlinya, bukan haknya mendapatkan keutamaan tersebut. Wa haula'il mu'taridun bi hadzal wasf bi khilafi man manallahu 'alaihim bil iman. Sedangkan mereka, orang-orang yang berpaling dari kalangan tokoh-tokoh Quraisy tadi, nam la wa haula'il mu'taridun bi hadzal wasf, sedangkan mereka berpaling dari sifat yang seperti ini, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal saleh, menjadikan kenikmatan Allah sebagai pendukung, fasilitas, penopang berbuat amal saleh. Mereka berpaling dari sifat-sifat yang seperti ini. Makanya Allah halangi mereka dari hidayah. Bi khilaf man manallahu 'alaihim bil iman. Beda halnya dengan orang yang anugerahkan pada mereka keimanan dari kalangan fuqara dan selain mereka. Fa innahum humus syakirun. Maka mereka adalah orang-orang bersyukur, makanya Allah Subhanahu wa taala anugerahkan hidayah. Allah bukakan hati mereka menerima dakwah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga mereka berhasil meraih dan menggapai kemuliaan baik di dunia maupun di akhirat. Sedangkan tokoh-tokoh musyrikin Quraisy yang mereka merasa dirinya orang terpandang, merasa dirinya orang yang mendapatkan anugerah berupa harta benda, namun berhubung mereka gunakan itu semua untuk menghalangi dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak mereka gunakan sebagai penopang beramal soleh, maka Allah Subhanahu wa taala halangi mereka dari hidayah dan berakhir dengan kebinasaan, kehinaan baik di dunia maupun di akhirat. Yang kesimpulannya, barakallahu fikum, keadaan hamba, nah, di antara mereka ada yang Allah Subhanahu wa taala lapangkan rezekinya, maka berusahalah untuk menjadi hamba yang bersyukur atas rezeki-rezeki yang Allah berikan. Nah, bagi yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala mungkin pas-pasan, maka berusahalah untuk bersabar. Itu hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sebagai pelipur dan pedoman di dalam perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah berfirman di dalam surat Al-Isra. Di dalam surat Al-Isra. Ayat, seingat aku ayat ke-30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat Al-Isra ke-30 ya. Jadi pelipur bagi kita semua. Allah berfirman, inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Sesungguhnya Rabbmu telah membentangkan rizki kepada siapa saja yang Allah kehendaki, sebagaimana Allah membatasi dan mempersempit rizki kepada hamba yang telah Allah kehendaki pula hikmatan minhu subhanah. Itu hikmah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lebih tahu hamba ini cocoknya dikasih berapa, ini dikasih berapa. Allah lebih faham. Nah, sehingga dengan seperti itu menjadikan seorang itu lebih tenang, ya, akan menjadikan seorang itu tenang. Demikian pula di dalam surat Asy-Syura yang kemarin sudah saya sampaikan pula ke antum. Di dalam surat Asy-Syura kemarin saya sampaikan sama kalian pada ayat yang ke-27. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labagha fil ard walaki yunazzilu biqadarin ma yasha innahu bi'ibadihi khabirun basir. Seandainya Allah bentangkan rizki kepada hamba-hambanya, niscaya mereka akan melampaui batas di muka bumi ini. Akan tapi Allah turunkan rizki kepada mereka biqadarin ma yasha, dengan kadar ukuran yang Allah kehendaki. Sesungguhnya Allah terhadap hamba-hamba yang maha mengetahui dan maha melihat. Maha mengetahui apa yang terbaik untuk hamba tadi. Kesimpulannya barakallahu fikum. Nah, kembalilah kita semua kepada bimbingan Allah dan Rasulnya. Bagi yang dilapangkan rizki, berusaha untuk bersyukur menjadi al-ghani asy-syakir. Nah, dan bagi yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala duna dhalik, berusaha untuk bersabar dan husnudan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itulah bisa jadi yang terbaik. Nah, betapa banyak barakallahu fikum ketika seorang dibentangkan rizki justru malah kemadharatan baginya, tapi ketika Allah batasi justru kebaikan untuk dirinya. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bisa difaham dan bermanfaat untuk kita semua dan siapa saja mendengarkannya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.